Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang mulia ini, kesempatan kita berada di bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, syahrun unzila fihi al-Qur'an, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim, yang merupakan kalamullah subhanahu wa ta'ala ghairu makhluk, yang merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Al-Qur'anul Karim merupakan kalam yang mulia. Allah subhanahu wa ta'ala turunkan di bulan yang mulia, di bulan yang banyak kekhususan-kekhususan dan keutamaan-keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran ataupun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Di mana keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan ini seringkali dibawakan oleh para asatidz atau para khutbah, para mubalig dan lain sebagainya. Maka pada kesempatan sore kali ini kita akan membahas tentang kedudukan as-sunnah di samping Al-Qur'anul Karim. Nah, tadi Afwan disebutkan tentang perintah apa untuk berpegang dengan sunnah dan adab-adabnya. Kita ralat bahwa yang kita maukan dari pembicaraan kemarin adalah kedudukan sunnah di samping Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim, kalamullah, merupakan asdaqul kalam, sebenar-benar ucapan, yang mana ini seringkali diselewengkan maknanya, bahkan dirubah lafad-lafadnya oleh sebagian kaum, sebagian kelompok yang berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini saya bawakan satu tulisan yang ringkas yang dibawakan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah tentang perkara ini. Beliau bawakan masalah ini, makalah ini juga pada bulan Ramadan di saat banyak yakni para asatidz, para mubalig, para khutbah mereka membawakan tentang fadailur Ramadan, fadailus shaumi Ramadan. Beliau bawakan tentang masalah Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'anul Karim ini butuh pendamping daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sangat penting sekali di dalam memahami Al-Qur'anul Karim dengan merujuk kepada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kalau kita tidak mengambil penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan banyak kekeliruan kita di dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Karena dua perkara ini tidak akan bisa dipisahkan. Bahkan Al-Qur'an butuh, lebih butuh kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskannya. Dikarenakan di dalam isi Al-Qur'anul Karim, sebagian daripada isinya itu terkadang masih umum, terkadang masih global, terkadang mutlak disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang butuh penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimallahu dalam membawakan perkara ini, beliau bawakan satu judul, wadhifatu sunnah ma'al Qur'an, fungsi sunnah di samping Al-Qur'an. Beliau mengatakan, ta'lamuna jami'an anallah tabaraka wa ta'ala istafa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam binubuwwatihi wa ikhtasahu birisalatihi fa anzala alaihi kitabahul Qur'anul Karim wa amarahu fihi fi jumlatin ma amarahu bihi ayyubayyinahu linnas. Kalian telah mengetahui semuanya bahwa Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala telah memilih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kenabian. Dipilih nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan diberi kekhususan dengan risalahnya. Diturunkan kepadanya Al-Qur'anul Karim yang mulia. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada manusia. Untuk menjelaskan kepada manusia isi daripada Al-Qur'an tersebut. Sebagaimana yang disebutkan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu adz-dzikra, yakni Al-Qur'an, litubayyana lin-nas, agar supaya engkau menjelaskan kepada manusia, ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Maka di dalam ayat yang mulia ini, kata Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, terkandung dua bentuk penjelasan. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kepada manusia. Apa bentuk penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada manusia? Penjelasan yang pertama adalah bayanul lafzi wa nadhmihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh menjelaskan lafadznya dan susunan daripada lafadz-lafadz Al-Qur'anul Karim. Wa huwa tablighul Qur'an, itu adalah menyampaikan Al-Qur'an itu sendiri, wa adam kitmanihi, dan tidak disembunyikan sama sekali huruf-huruf ataupun lafaz-lafaz ataupun susunan-susunan yang ada di dalam Al-Qur'an, tidak sama sekali disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya disampaikan sebagaimana susunan-susunan yang ada di dalam Al-Qur'an yang ada pada kita sekarang ini. Rasul disuruh menyampaikan, disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ditulis oleh para sahabat satu ayat demi ayat, ditulis para sahabat terus sampai terkumpul sebagaimana yang ada pada kita sekarang ini. Itu adalah hasil daripada jerih payah perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjelaskan lafaz-lafaznya. Dijelaskan lafaz-lafaz Al-Qur'an tersebut dan tidak disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ada'uhu ila ummah, dan beliau menunaikannya kepada umat ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umat, menjelaskan kepada umat. Ini merupakan perkara Iman Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjelaskan lafaz-lafaz dan susunan daripada Al-Qur'anul Karim. Namun di sana sebagian dari kelompok, dan yang paling ekstrim dalam hal ini adalah kelompok Syiah, mereka menganggap bahwa Al-Qur'an, susunan-susunan dan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an itu sudah dirubah, sudah tidak otentik lagi kata mereka. Susunan-susunannya sudah banyak yang dikurangi. Mereka sebutkan di dalam hadis-hadis yang mereka anggap sebagai hadis, sebagaimana Ahlussunnah menganggap itu adalah hadis pegangan Ahlussunnah, Sahih Al-Bukhari wa Muslim. Mereka punya juga kitab Al-Kafi, kitab sahih mereka yang sebanding dengan yakni Sahih Al-Bukhari dan Muslim menurut mereka. Disebutkan sekian ayat yang katanya mereka kurangi. Di antaranya adalah misal ayat yang ada di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Ayat ini katanya dikurangi oleh para sahabat radhiyallahu anhum, yang mana mereka menyatakan bahwa ayat lengkapnya bunyinya kata mereka, "Wa may yuti'illah wa rasulahu wa fi wilayatil 'ali wa fil wilayati al-a'immah ba'dahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya pada pemerintahan Ali dan pemerintahan imam-imamnya setelahnya, maka sungguh dia akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Lihat, ditambahkan ayat tersebut oleh mereka, didustakan Al-Qur'an tersebut kemudian ditambah oleh mereka, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat tidak seperti itu. Rasul menyampaikan kepada para sahabat tidak ada kalimat wilayah Ali, tidak ada. Tidak ada wilayah A'immah Ba'dau juga tidak ada. Tapi mereka menyampaikan, mengatakan bahwa ayat ini sudah dikurangi oleh para sahabat. Begitu pula ayat-ayat yang lainnya banyak disebutkan dalam kitab Al-Kahfi yang ditulis oleh Al-Kulaini yang termasuk yakni ulama Syiah mereka dalam bidang hadis. Di antaranya pula mungkin ada dalam surat Al-Baqarah. Ada dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mislihi." Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian dalam keadaan ragu, mimma nazzalna 'ala 'abdina, dari apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ya, kepada hamba kami 'ala 'abdina, fa'tu bi suratin min mislihi, maka datangkanlah satu surat yang seperti Al-Qur'an. Kata mereka, ayat ini dikurangi. Ayat ini kurang lengkap. Di situ ada kalimat Ali, fi aliyin. Mereka mengatakan, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin 'ala 'abdina fi aliyin fa'tu bi suratin min mislihi." Dan jika kalian ragu dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, fi aliyin, pada Ali, maka datangkanlah satu surat seperti dalam Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan kedustaan dalam lafaz-lafaz Al-Qur'anul Karim, sehingga mereka menyatakan bahwa indahum, pada sisi mereka ada yakni Al-Qur'an yang besarnya 3 kali lipat daripada Al-Qur'an yang ada pada Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di antaranya tadi ayat-ayat tadi ada yang ditambah-tambahi oleh mereka, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, laitu bayyinal linnas, menjelaskan kepada manusia lafaz-lafaznya, kemudian susunan-susunan daripada lafaz tersebut, wa ada mungkin manhi, tanpa disembunyikan satupun daripada susunan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi mereka menuduh para sahabat radhiyallahu anhum telah mengurangi apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan kedustaan yang ada pada kaum Syiah. Kemudian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan tabaraka taala ala qalbi sallallahu alaihi wasallam, pada hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anul Karim, agar supaya menyampaikan kepada umat manusia apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya. Ini disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dari Allah Subhanahu wa taala, sampaikan. Disuruh menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim. Menyampaikan ini tadi dalam bentuk apa? Yang pertama adalah dalam bentuk menyampaikan lafaz dan susunan daripada Al-Qur'anul Karim. Semuanya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Wa man hadatsakum anna Muhammadan katama sayan umira bidablighi faqad adama 'ala Allahil firya." Siapa saja yang berbicara di antara kalian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyembunyikan sesuatu dari perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikannya, maka sungguh dia telah mengadakan kedustaan yang sangat besar pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sebagian lafaz ataupun sebagian susunan dari apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini merupakan kedustaan. Ini disebutkan di sini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan di dalam riwayat Muslim disebutkan laukana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katiman sayan umira bitablighihi lakatama qalahu ta'ala wa idza qulu lilladzi anamallahu alaihi wa anta alaihi amsik alaika zawjaka wa taqillah wa tufi fi nafsika mallahu mubdi wa tasanna sawallahu akhaku antashah, dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau menyembunyikan sesuatu yang diperintahkan untuk menyampaikannya, sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyembunyikan ayat ini. Ayat yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-37, karena berkenaan dengan apa yang ada di dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah hendak mengingkap satu apa yang ada dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hendak memberikan hikmah, tidak membatalkan satu hukum yang ada di dalam hukum-hukum jahiliyah tentang bolehnya menikahi bekas istri anak angkat. Karena pada masa jahiliyah, menikahi bekas istri anak angkat itu adalah sesuatu yang diharamkan. Maka di dalam Islam dibolehkan. Di sini firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa itaqulu lilladzi an'amallah, dan ingatlah ketika engkau mengatakan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kepadanya. Di sini maksudnya adalah Zaid bin Harithah yang merupakan anak angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan kenikmatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat sebagai anak angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa an'amta alaihi, dan engkau telah berikan nikmat pula kepadanya. Engkau mengatakan kepada orang tersebut, amsik alaika zaujat, tahan atasmu istrimu, maksudnya jangan kau ceraikan istrimu. Wattaqillah, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Wa tuhfi fi nafsika mallahu mubdi, dan engkau menyembunyikan apa yang ada pada dirimu, pada apa yang ada pada perasaanmu, mallahu mubdi, yang Allah Subhanahu wa taala hendak menampakkannya. Wa tasannas, dan engkau takut kepada manusia, wallahu akhaku an taksah, dan Allah Subhanahu wa taala lebih berhak engkau takuti. Ini berkenaan dengan riwayat tadi, peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bekas istri anak angkatnya, yakni Zaid bin Harithah, yang ketika itu dia hendak menceraikan istrinya dan diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menikahinya, untuk membatalkan satu hukum yang ada pada masyarakat jahiliyah, di mana pada masyarakat jahiliyah diharamkan untuk menikahi bekas istri anak angkatnya, karena istri anak angkat itu tidak mahram, untuk bapaknya tidak mahram karena nasabnya sudah lain. Nah, dia tidak makruh, maka dia dihalalkan untuk yakni bapaknya di dalam Islam ini. Kalau sekiranya tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mau menyembunyikan satu ayat daripada susunan-susunan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, tentu ayat ini yang disembunyikan oleh beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha. Makanya siapa saja yang berbicara mengatakan di antara kalian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sesuatu dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad a'dama 'ala Allahil firya, sungguh dia telah mengatakan kedustaan atas Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, kalimat litubayyana linnas, hendaknya engkau menjelaskan kepada manusia Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lafaz-lafaznya dan susunan-susunan daripada Al-Qur'anul Karim hingga ada pada kita sekarang ini, alhamdulillah, dan Allah Subhanahu wa taala menjaganya dari berbagai macam yakni kedustaan-kedustaan atau kepalsuan-kepalsuan yang ingin merubah daripada ayat-ayat ataupun susunan-susunan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Makna yang kedua adalah bayanu makna lafzi awil jumlati awil ayah allati tahdajul ummah ila bayanihi. Makna yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjelaskan kepada manusia, yakni menjelaskan makna daripada lafaz-lafaz ataupun kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk mengetahuinya. Dikarenakan Al-Qur'an merupakan huda, merupakan hudal lintas, merupakan petunjuk bagi manusia, sehingga manusia harus mengetahui apa makna daripada setiap ayat ataupun kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Dikarenakan Al-Qur'an merupakan hidayah bagi manusia yang bisa menunjukkan mereka kepada jalan kebenaran, menunjukkan mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan mereka kepada jalan surga. Itu Al-Qur'anul Karim. Dan Al-Qur'an juga menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kesesatan, jalan-jalan yang akan mengantarkan kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya mereka hindari dan mereka jauhi. Ini semuanya dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'anul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna-maknanya perkata secara makna ayat-ayat tersebut telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibutuhkan oleh umat ini. Dikarenakan banyak di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang sifatnya masih global. Banyak di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang sifatnya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk umum. Banyak pula di dalam ayat Al-Qur'anul Karim disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk secara mutlak penyebutannya. Yang mana nanti akan dicontohkan beberapa ayat yang berkenaan dengan permasalahan tersebut. Yang jelas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menjelaskan kepada manusia itu menjelaskan makna daripada lafaz-lafaz ataupun susunan-susunan yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita meyakini lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim tersebut benar-benar itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ghairu makhluk dan bukan makhluk. Dan kita mempelajari makna-makna daripada ayat-ayat tersebut melalui tulisan-tulisan para ahli tafsir, atau penjelasan-penjelasan daripada ahli tafsir dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Di antara mereka ada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, termasuk ahli-ahli tafsir dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Ali bin Abi Thalib, Ibn Abbas termasuk ahli tafsir dari kalangan para sahabat yang sangat tahu apa makna yang ada di dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'anul Karim. Walaupun dalam hal ini pula golongan Syiah juga menafsirkan berbagai macam ayat yang sama sekali tidak pernah Ahlussunnah mengenalnya. Ahlussunnah tidak mengenal penafsiran-penafsiran yang diselewengkan oleh kelompok Syiah ini. Salah satu contoh misalnya dalam surat Al-Masad, Allah SWT berfirman, tabbat yada abi lahabi watab, tabbat, celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia kecelaka, binasa dia karena usaha yang dia lakukan untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harta yang dia keluarkan untuk dia gunakan memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada gunanya. Dia celaka dan dia akan binasa dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada abi, kalimat tabbat celaka, yada dua tangan Abu Lahab, maksudnya dua tangan Abu Lahab. Maksudnya itu adalah Abu Lahab sendiri. Tapi mereka orang Syiah menafsirkan yada di sini adalah dua tangan, kedua tangan maksudnya adalah kedua pembantu Abu Lahab. Mereka mengatakan kedua pembantu Abu Lahab siapa? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab yang celaka adalah kedua pembantu Abu Lahab. La haula wala quwata illa billah. Penyelewengan terhadap makna-makna yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-67, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman innallaha dalam surat Afan Al-Bilantar, yang artinya saya agak lupa ayatnya, Bahasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa memerintahkan agar Bani Israel itu menyembelih seekor sapi. Bakoroh antadbahu bakorotan. Agar mereka menyembelih seekor sapi betina. Kalimat seekor sapi betina ini dikatakan kepada mereka, penafsiran Syiah tentang masalah sapi betina itu dikatakan bahwa sapi betina itu maksudnya Bani Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih Aisyah radhiyallahu anha. Kalimat bakorah ini maksudnya adalah Aisyah, sapi betina itu adalah Aisyah. Kalau kita lihat daripada yakni makna daripada kalimat tersebut kemudian dikaitkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa agar mengatakan kepada Bani Israel bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'murukum an tadbahu bakarah, memerintahkan kepada kalian untuk menyembelih bakarah, sapi betina. Apa hubungannya dengan Aisyah? Zaman Bani Israel dan Nabi Musa sudah selesai. Enggak nyambung, penafsiran yang demikian enggak nyambung sama sekali. Ketika dia menafsirkan memaknai kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut dengan kalimat tersebut, dengan makna bahwasanya bakarah di situ adalah Aisyah radhiyallahu anha, yang tidak pernah tafsir ini dibawakan oleh ahlu sunnah wal jamaah sama sekali. Bakarah sapi betina. Diperintahkan Bani Israel untuk menyembelih sapi betina. Nah, fungsi sunnah di samping Al-Qur'anul Karim yakni menjelaskan Al-Qur'anul Karim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas daripada Al-Qur'anul Karim. Dikarenakan kalau tidak ada sunnah yang menjelaskan Al-Qur'anul Karim, maka seseorang akan bisa tersesat di dalam memaknai atau memahami Al-Qur'anul Karim. Seseorang akan tersesat di dalam menjalankan perintah-perintah Allah SWT di dalam Al-Qur'anul Karim. Disebutkan beberapa contoh di sini oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di mana beliau membawakan daruratus sunnah li fahmil Qur'an wa amsilati 'ala dzalik. Pentingnya sunnah dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Dikarenakan tadi kita jelaskan bahwa dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'anul Karim di sana masih disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagiannya secara mutlak. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-38 misalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah kedua tangannya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini faqta'u aydiyahuma. Potonglah kedua tangannya. Tidak ada di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kalimat ini sampai di mana dipotong kedua tangan orang yang mencuri itu tadi. Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Hanya mungkin bisa dikiaskan dengan makna tangan yang ada pada ayat tayamum. Ayat tayamum yang Allah Subhanahu wa taala berfirman famsahu biwujuhikum wa aydikum. Fatayammamu shaidan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Kalimat famsahu biwujuhikum wa aydikum, maka usaplah yakni wajah kalian dan kedua tangan kalian. Di mana kita mengusap ketika tayamum? Di situlah tempat di mana dikatakan dua tangan itu harus dipotong. Di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan seberapa seorang yang mencuri itu dipotong tangannya. Begitu pula di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa ukuran orang yang mencuri itu harus dipotong tangannya. Tidak dijelaskan, tidak ada. Yang menjelaskan itu semuanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjelaskan pencuri yang mencuri laki-laki ataupun perempuan dipotong tangannya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa orang yang mencuri yasruku rubu dinar. Orang yang mencuri seperempat dinar itulah yang terkena had, terkena hukum potong tangan. Seperempat dinar kalau kita kuruskan sekarang ini ya sekitar 500 ke atas. 500 ke atas. Rubu dinarin fasa'idan. Seperempat dinar atau lebih. 500 ke atas ini sudah terkena potong tangan. Kalau hanya mencuri sandal belum sampai. Mencuri sandal di masjid tidak terkena had potong tangan. Bahkan Nasrullah Sallam al-afiyah, hanya gara-gara mencuri sandal di masjid babak belur, bahkan tangannya sampai patah. Ini tidak benar kayak seperti itu. Kalau nilainya masih di bawah rubuk dinar atau 500 tadi ke bawah, maka dalam hukum had dalam Islam itu belum terkena potong tangan dia. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa yang mencuri yang dipotong tangannya itu adalah rubuk dinar, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la qata'a illa fi rubu'i dinarin fasa'idan, tidak ada potong tangan kecuali pada seperempat dinar atau lebih, itu yang baru terkena potong tangan. Jadi tidak sembarangan di dalam menegakkan yakni had, hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam. Tidak sembarangan ditegakkan siapa saja yang mencuri dipotong tangannya, tidak. Siapa saja yang mencuri dipotong tangannya, tidak. Dan dipotong tangannya pun dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa potong tangan itu sebagaimana disebutkan dalam ayat yang tadi adalah terbatas pada pergelangan tangan saja. Bagaimana dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-tayammum darbatu lil waji wal kaffain. Yang namanya tayammum itu engkau menyapu atau mengusap wajah dan kedua telapak tangan. Di dalam ayat tidak disebutkan kedua telapak tangan, tapi disebutkan tangan secara mutlak. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6 terkait dengan masalah tayammum tadi. Jadi yang dipotong adalah hanya sampai pergelangan tangan. Hanya sampai pergelangan tangan. Maka kalau ini tidak kita kembalikan kepada penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memaknai ayat yang mutlak seperti ini, maka tentu akan seseorang akan tersesat di dalam menjalankan syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau disebutkan tangan seperti itu saja, tangan itu ya dari sini sampai ke sini namanya tangan. Kalau tidak dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, bagaimana memotong tangan orang yang mencuri itu? Tentu di situ seseorang kan mengambil yakni caranya sendiri terkait dengan memotong tangan orang yang mencuri tadi. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ayat yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, terkait dengan puasa yang kita lakukan ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sering kita dengar dan kita hafalkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Berpuasa itu bagaimana? Tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an Karim bagaimana berpuasa itu. Cara-cara berpuasa itu bagaimana tidak dijelaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana cara berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sumu li ru'yatihi, berpuasa. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Karena melihat hilal masuk pada tanggal 1 bulan Ramadan. Satu Ramadan disitulah kalian berpuasa dengan cara melihat hilal. Sehingga masing-masing melihat hilal dan kemudian disepakati oleh imam dari imam-imam kaum muslimin, ditetapkan bahwa hari itu adalah hari untuk berpuasa. Dan termasuk ibadah puasa ini adalah ibadah kebersamaan kaum muslimin. Ibadah kebersamaan kaum muslimin. Semuanya kaum muslimin berpuasa di tempat dan wilayahnya masing-masing tentunya. Di wilayah, di negeri dan tempat masing-masing. Masing-masing memiliki ru'yah. Satu negeri dengan negeri yang lain memiliki ru'yah. Walaupun di situ ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka menyatakan bahwa negeri tertentu harus mengikuti ru'yah yang terdekat daripada negeri yang lainnya. Sebagaimana ini juga diikuti oleh sebagian dari kaum muslimin yang ada di Indonesia. Mereka mengikuti ru'yah yang ada di Saudi Arabia. Namun yang ditekankan oleh para ulama, walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, maka mereka tetap menyarankan, menganjurkan kaum muslimin untuk tetap mereka yakni mengambil riyah dari negeri yang ada di tempat dia tinggal, sehingga di situ kaum muslimin serentak untuk menjalankan puasa secara bersama-sama. Karena memang itulah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kaum muslimin menjalankan perintah puasa ini bersama pemerintahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudkhun." Nah, dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu pada hari kalian berpuasa, dan al-fitru berbuka atau menunaikan hari raya Idul Fitri itu pada hari kalian beridul fitri, wal adha yaumatu dakhun, dan merayakan Idul Adha itu pada saat kalian melakukan penyembelihan kurban. Dan ini semuanya akan bisa terjadi, yakni kaum muslimin serentak melakukan puasa secara bersama-sama, itu tentu di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Ditentukan yang demikian itu oleh pemerintah kaum muslimin. Sehingga dalam ini seorang muslim dia yakni berpuasa bersama yakni pemimpin daripada negeri yang ada di tempat tersebut yang menentukan ru'yah. Alhamdulillah pemerintah kaum muslimin yang ada di Indonesia ini mereka mempunyai yakni antusias yang sangat baik untuk kaum muslimin. Mereka melaksanakan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan melihat hilal ketika masuknya bulan atau satu awal bulan Ramadan. Ketika masuknya awal bulan Ramadan tersebut, mereka melihat hilal sebagaimana perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi. Nah, ini kalau kita tidak melihat keterangan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang bagaimana cara berpuasa, tentu kita pun akan tersesat di dalam menjalankan ibadah puasa. Sampai sekarang pun ada masih berpegang dengan yang namanya penanggalan. Nah, berpuasa dengan cara melihat, menghitung kalender dan lain sebagainya, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian ketika kalian melihat hilal. Ini jelas sekali. Sehingga berpuasa itu dengan melihat hilal ketika tampak satu Ramadan, maka disitulah kaum muslimin berpuasa. Demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.